Ibu, ayam gorengnya lagi dong. Boleh. Wah, Adi makannya lahap ya. Kenapa ya? Ayah punya tebak-tebakan. Kalau bisa nebak, ayam goreng ayah buat Adi. Oke. Siap ya. Bulan puasa, bulan penuh Betul. Asik, ayam goreng. Nah, ada lagi. Bulan puasa, tahan ama... Amahku. Ibu sendoknya jatuh, tapi kok... Drama deh. Ibu lagi sakit. Nah, minum broma cair ya, Bu. Ini nih gelas takarnya. Makasih ya, Dek. Baru, Roma Cair kini tersedia dalam kemasan botol yang praktis. Dilengkapi gelas takar dengan rasa mint yang segar. Cepat redakan sakit mah dan kembung. Tanpa drama, makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Produksi PT Kalbe Farma, patuhi prokes, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.